15 sudah langka. Buat jadi jin, mungkin banyak yang punya anak ratusan. Allah alam, saya belum pernah masuk ke dalam masyarakat jin sih. Seperti apa gitu masyarakat jin? Komplek perumahan jin seperti apa saya belum tahu. Nah, tadi sebutkan laqulla in jama'a al-insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal qur'an la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum lil ba'dhi mudhira. Ini tantangan dari Allah kepada semua manusia, semua jin, silakan datangkan Quran. Nah, kalau itu betul-betul Al-Quran. La ya'tuna mithli mimith hadzal qur'an, Quran sebelumnya. Tetapi kalau untuk 10 surat dalam surat Hud, surat 11 ayat 13 Allah berfirman, am yaquluna tara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi. Apabila mereka menganggap bahwa ini adalah buatan-buatan manusia saja, baik kamu begitu kalian juga bisa mampu membuat. Datangkan mereka kamu, inilah ternyata datangkan bukan buat. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan bi ashri suwarin 10 surat mithlihi, mithlul kitab juga. Karena surat Hud dari ayat pertama sampai ayat 13 belum nyebut-nyebut kata Quran. Tapi kita dimulai dari kalimat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'lamu. Kalimat adalah kitabun uhkimat, kitab juga. Jadi surat Al-Baqarah dan surat Hud yang mengandung ayat menantang manusia untuk mendatangkan satu surat dan 10 surat itu diawali dengan pembahasan kitab. Berarti kalau begitu antara sebutan kitab dengan sebutan Quran masing-masing punya makna yang tidak bisa dianggap sama. Quran adalah kitab, kitab adalah Quran dalam artian segala-galanya. Tetapi Quran adalah wahyu Allah yang diterima Rasul, terdengar oleh kita dan terbaca. Kita adalah wahyu Allah yang terlihat ketika dibaca jadi Quran, ketika dilihat adalah Alkitab, dan masing-masing punya mukjizat, punya makna yang sangat mendalam. Ini adalah pelajaran buat kita bahwa yakin betul Al-Quran sebagai wahyu Allah, kitab suci. Quran adalah wahyu Allah, suci dan tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa apapun kecuali sebagian maknanya saja. Maka terutama ini para pemuda ini, adik-adik, mempelajari Al-Quran tidak cukup dengan terjemah, tapi harus belajar bahasa. Harus belajar bahasa supaya dapat kita yakini, tambah keyakinan kita. Inilah Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi. Pasti terjemahkan umpamanya dengan kalimat tadi, apa terjemahannya adalah dengan mengatakan kitab Al-Quran ini, kok kalimat ini ya, ini adalah hadza, bukan dzalika. Kemudian kalau yang tafsir ma'asir ini, terjemah ma'asir ini, bahkan diterjemahkannya juga dengan kalimat inilah Al-Quran. Jadi hadza yang diartikan inilah, kitabnya diartikan Al-Quran. Jadi yang lebih dekat mana? Belum ditemukan terjemahannya. Kira-kira apa yang lebih dekat? Wallahualam, kecenderungan saya pribadi yang lebih dekat kepada mana dzalikal kitab, itulah Alkitab. Cuma apabila disebut itulah Alkitab, orang tertinggal. Ini masalah kan? Makanya harus ada keterangan. Jadi itulah Alkitab yang merupakan tulisan untuk Al-Quran. Kenapa? Karena tulisan ini juga memiliki makna yang sangat mendalam, yang bukan mengikuti tulisan aturan kita atau tulisan biasa. Jadi kalimat Alkitab saja dengan tanpa alif ini kan bukan aturan biasa ini. Aturan biasa Alkitab tentunya pakai alif. Itulah makna yang sangat penting untuk kita yang tingkatkan kembali pendalaman kajian kita tentang Al-Quran ini, dan terjemahan sangat bermakna, jangan dibuang. Saya manggil umpah terjemah lagi. pada bahasa Arab aja belum tentu selalu jadi solusi. Mata bapak mesti aja nanti. Silakan terjemahan yang ada tampunglah, koleksi baguslah, dikoleksi saja lah. Nanti kaji banding, oh ini mananya begini, mananya begini. Yang benar yang mana? Semuanya pemikiran manusia yang diambil dari hasil kajian mereka terhadap Quran. Mudah-mudahan bermakna buat semuanya membaca terjemahan itu. Nah, dari kemarinnya silakan kalau ada yang mau tanya kan? Nah, ada yang mau tanya kan? Ini adalah tadi kan memang kita ingin mengkaji fikih kontroversi terhadap terjemahan, ya. Bukan fikih kontroversi terhadap Quran, tapi fikih kontroversi terhadap terjemahan. Sebab kalau pada Quran jangan ada kontroversi. Kalau pada Quran kita yakin sama-sama semuanya bahwa Quran wahyu Allah suci, tidak ada masalah yang kontroversial dalam Al-Quran. Yang kontroversial adalah terjemahannya dan pemahaman manusia terhadap Al-Quran, itu yang menimbulkan banyak masalah kontroversial. Tapi Quran jangan dianggap wah Quran perlu dikaji kembali, jangan. Sudah pasti benarnya. Bukti kepastiannya bacaan di seluruh dunia. Surat Al-Baqarah semuanya diawali dengan Alif Lam Mim dari kitab di seluruh dunia. Adapun kalau ada orang yang membaca Alif Lam Mim kitab Al-Qur'an ini, itu bukan surat Al-Baqarah bagaimanapun. Yang surat Al-Baqarah dari kitab. Baik orang California ataupun orang Kalimantan sama. Al-Baqarahnya dari kitab dari Rabbim. Baik orang Chicago ataupun Cikalong sama. Semuanya awal Al-Baqarah Alif Lam Mim dari kitab dari. Lalu tadi saya sampaikan bahwa ada empat nama tersebut. Mari kita berjuang untuk supaya mendapatkan nikmat diturunkan oleh Allah kepada kita berupa empat-empatnya. Kalau tidak sempurna, sedikit-sedikit juga lumayan untuk menjadi pegangan hidup buat kita. Sedikit dari Quran, umpamanya satu riwayat saja. Cuma sedikitnya. Sebab mutawat, riwayat yang mutawat ada 20. Satu saja dari 20, tapi benar-benar itu sudah karunia dari Allah. Artinya, membaca Al-Quran dengan satu riwayat. Seperti ini umpamanya, kita biasa membaca. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Satu riwayat. Kalau lihat yang lain, kalau punya ada tambahan lagi bahasa yang lain untuk Quran. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dan awal ayatnya juga dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu semuanya adalah dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa Quran itu, beberapa qiraat itu namanya. Qurannya satu, tapi beberapa qiraat. Tentu itu juga adalah merupakan langkah untuk mencapai kesempurnaan hidup bersama Quran. Untuk mencapai kesempurnaan hidup bersama Alkitab, kita berjuang sedikit demi sedikit memahami tulisan Al-Quran ini ternyata berbeda dengan yang lain yang pasti memiliki makna. Antara lain, saya ingin mengambil contoh umpamanya surat Al-Baqarah ayat 9 tadi, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'un. Tulisan yukhadi'un dengan yakhda'un sama, tapi kan ada tanda panjang tuh di atas ho yang pertama. Tanda panjang bukan kita Allah, bukan huruf Al-Quran. Tanda panjang di zaman Rasul belum ada, di zaman sahabat pun belum ada, tapi bacaannya sudah ada. Jadi sejak zaman Rasul, ayat 9 ini dibaca yukhadi'una awal ayat ini, walaupun tidak pakai alif. Kok bisa dibaca panjang? Begitulah turunnya Quran dari Jibril kepada Rasul, dari Rasul kepada para sahabat. Maka ikuti saja bacaan seperti itu. Kenapa tulisan yang tidak pakai alif? Memang begitulah yang diterima Rasul tulisan tidak begitu. Karena zara alikal kitab. Sekarang apa makna di balik tulisan yang sama bacaan yang berbeda? Tentunya terjemahannya juga mestinya berbeda. Tapi bagaimana terjemahannya? Sama juga. Ini jadi kalau sila kita terjemahnya. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu. Wa ma yakhda'una, padahal mereka hanya menipu. Masih menipu-menipu juga. Yukhadi'una menipu, yakhda'una juga menipu. Padahal berbeda antara yukhadi'un dengan yakhda'un. Seperti yaqtulun dengan yukhadi'un. Yukhadi'un berperang kedua belah pihak saling menyerang. Kalau yang sulut membunuh, seperti membunuh polisi kemarin, siapa yang membunuh polisi itu bukan yuqad, itu yaqtul. Yuqadimun saling menipu. Kalau yang daun menipu, tipuan tersebut datang dari satu arah. Kalau yuqadimun, tipuan tersebut datang dari dua. Jadi apakah makna yuqadimun Allah wa lakna amam ini adalah tipuan datang dari dua arah? Dari orang munafik kepada Allah dan Rasul, dan juga dari Allah kepada Rasul, kepada dari Allah dan mungkin kepada orang munafik. Apakah begitu? Secara actionnya enggak. Tetapi dampak dari penipuan yang dilakukan kaum munafik kepada kaum mukminin didasarkan oleh orang munafik bahwa tipu daya tersebut datang juga dari kaum mukminin kepada orang munafik. Nih, dengan baca Yuhadiun ya. Jadi kalimat Yuhadiun itu menggambarkan kepada kita orang munafik kepada kaum mukmin menipu, dan orang mukmin belum memberikan balasan, tetapi orang munafik merasa sudah dibalas. Kok bisa begitu? Bagaimana enggak? Ayat ini menyebutkan Yuhadiun Allah bahwa lagi amal. Mereka menipu Allah dan mukminin. Sebelum sampai tipuan tersebut kepada kaum mukminin, sudah Allah duluan membalas kepada orang munafik. Dan balasannya bukan gaya orang munafik, tetapi menanamkan ke dalam qalbu dan hati-hati orang munafik itu merasa sakit, merasa takut, merasa khawatir, karena yang namanya orang menipu takut ketahuannya. Takut dibalas. Ketakutan yang dirasakan oleh orang munafik itu sudah diderita sebelum tipu daya tersebut sampai kepada kaum mukminin. Karena Allah menggunakan kalimat yukhadi'unallaha baru walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang mukminin. Nah, wa ma yakhda'una ditegaskan pada akhir ayat, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali kepada mereka sendiri. Jadi dengan adanya pernyataan mereka tidak menipu kecuali kepada mereka sendiri, maka orang munafik merasa ditipu juga. Oleh karena itu Allah tegaskan di awal ayat yukhadi'una, tidak yakhda'una. Tapi di samping memang wa ma yakhda'una, ada bacaan yang lain. Menurut qiraat Nafi' Ibnu Katsir dan Abu Amr, nih dari 10 qiraat ada 3 qiraat yang membaca wa ma yukhadi'una illa. Riwayat Farash umpamanya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Untuk Farash amarnya lebih banyak, sampai 4 sampai 6 harokat. Kemudian illa juga harus 6 harokat untuk riwayat Farash. Nah, waras membaca wa ma yukhadi'una. Tulisannya mau dibaca ya daun satu satu yukhadi'un atau yukhadi'un dua-duanya, khonya tetap tidak pakai alif. Boleh jadi diantara kita yang hadir mempertanyakan, terus kira-kira isyarat apa kalimat yukhadi'un tidak pakai alif itu? Bukan tafsir ya, bukan terjemah, tapi isyarat. Saya lebih cenderung memberi istilah isyarat saja. isyarat bahwa sehebat bagaimanapun tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada kaum mukminin, sejauh manapun tetap sedikit, pendek, sebentar. Maka digambarkan dengan tulisan yang tidak begitu panjang, tidak pakai alif, langsung kok dengan dal bersatu. Itu isyarat tadabbur, untuk ditadabburi saja. Dan tidak mungkin ditemukan dalilnya. Ah, dari mana itu dalilnya? Enggak akan ditemukan. Tapi makanya disebutkan isyarat, sebab Al-Qur'an itu sebetulnya adalah untuk ditadabburi. Bukan cuma untuk dipahami, tetapi juga untuk ditadabburi Al-Qur'an itu. Nah, saya lanjutkan. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Berarti ini bersatu ya, penyakit yang pertama dengan penyakit yang kedua. Cuma semakin berat. Padahal ayat tidak berbunyi begitu. Dalam bahasa Arab, kalau ada nama pakai tanwin dua kali, maka yang kedua bukan yang pertama. Sudah bahasa begitu tuh. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran, diulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usri diulang dua kali pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwa yang kedua merupakan yang pertama juga. Tapi kalau yusran pakai tanwin, maka yang kedua bukan yang pertama. Maknanya apa? Sesungguhnya adanya kesulitan ditunggu dengan satu kemudahan, dan kesulitan yang tadi ditunggu dengan kemudahan lain. Nah, luar biasa tuh ya. Memberi makna bahwa kesulitan sebanyak bagaimanapun tidak sebanyak kemudahan. Kita sehat bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau berhari-hari, kadang-kadang sakitnya sehari, sehatnya kan lebih lama, berarti kemudahan lebih banyak. Nah, demikian pula hanya di sini. Kalimat marobun dengan maroban. Yang pertama marobun satu penyakit. Yang kedua marobun penyakit lain. Artinya orang munafik di dalam kalbunya dihinggapi dengan satu penyakit, dan Allah tambahkan penyakit lain. Asalnya penyakit khawatir, tambah dengan penyakit gelisah, tambah penyakit rasa takut, apa itu yang terus bertambah. Bukan itu-itu lagi, tapi terjemahan yang ada penyakitnya. Ini juga ya perlu memang kajian. Mudah-mudahan kita doakanlah semua para ulama yang telah berjasa besar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berupa membuat terjemah Al-Quran ini, terlepas dari kekurangan-kekurangannya, kita doakan mereka mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Mereka sudah kerja keras itu, sudah mencurahkan segala upaya. Cuma tentunya kan, yang namanya manusia tentu sangat terhalang.